وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، ينصح حرمتي. Masih kita berbicara tentang tauhid, rububiyah dan uluhiyah, dan sampai pada ucapan asy-syarih al-aqidah tahawiyah, pensyarah kitab al-aqidah tahawiyah yaitu Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa syirku qaumi Ibrahim alaihi salam kana fi ma yuqal min hadzal bab, bahwa syiriknya qaum Ibrahim alaihi salam dikatakan juga dalam bab ini. Ini dalam bab apa yang telah kita bahas pada kajian yang lalu. Mereka beribadah kepada bintang-bintang, berhala-berhala, dan menganggap bahwa bintang memiliki pengaruh dan seterusnya. Wa kadzalika syirk bil malaikati wal jinni wa ittikhadil asnami lahum. Demikian pula kesyirikan menyekutukan Allah dengan para malaikat-malaikat, jin-jin, dan mengambil berhala-berhala untuk melambangkannya. Yani lahum lil malaikati wal jin, digambar bentuk-bentuknya, digambar makhluk-makhluk bersayap dan seterusnya. Wa ulaika muqirrina bisani, dan mereka pun kaum musyrikin jenis ini, mereka juga mengakui adanya pencipta. Wa annahu laisa lil alami sani'an, mengakui pula bahwasanya di alam ini tidak ada dua pencipta, hanya satu pencipta. Walakin ittakhadhu hadhihi wasa'ita syufa'a, tetapi mereka mengambil berhala-berhala tadi, atau mengambil bintang-bintang tadi, atau malaikat atau jin, mereka jadikan sebagai perantara, wasa'it atau syufa'a, pembela-pembela nanti di hadapan pencipta. Kama akhbar anhum ta'ala biqaulihi, sebagaimana Allah SWT menghabarkan tentang mereka dalam ayatnya dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Kata Allah, mereka-mereka yang mengambil selain Allah wali-wali, pembela-pembela, atau sesembahan-sesembahan lain selain Allah, mereka berkata, مَا نَعْبُدُهُمْ illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, tetapi liyuqarribuna ila Allahi zulfa, namun mereka hanya menjadikan kami dekat dengan Allah. Yani liyuqarribuna sebagai perantara yang mendekatkan diri-diri kami kepada Allah, sebagai perantara yang akan mendekatkan diri kami kepada pencipta. Demikian Allah kisahkan tentang mereka kaum musyrikin. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Kata Allah, mereka beribadah min dunillah, kepada selain Allah, la ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, beribadah kepada apa yang tidak memberikan kepada mereka madharat, tidak pula memberikan manfaat buat mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna, indallah. Mereka ini adalah pembela-pembela kami nanti di sisi Allah. Perhatikan ayat pertama, Allah katakan bahwa musyrikin menjadikan berhala-berhalanya sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Pada ayat kedua, kata Allah bahwa mereka berkata, kaum musyrikin, bahwa berhala-berhala ini hanya menjadi syufa'una indallah, pembela-pembela kami nanti di hadapan Allah. Berarti pada hakikatnya, seluruh kaum musyrikin, apakah pada kaumnya Nabi Ibrahim ataupun pada kaum-kaum setelahnya atau sebelumnya, kaum musyrikin hampir seluruhnya ketika menyembah berhala-berhala mereka, bukan berarti mereka meyakini berhalanya itu menciptakan langit dan bumi. Bukan. Bukan mereka meyakini bahwa benda-benda tadi yang menakdirkan takdir baik dan takdir buruk. Bukan. Tetapi mereka menyembahnya litakrim bainahum wa bainallah. Mereka menyembahnya untuk perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Atau sebagai syafi'ah, syufa'una 'indallah. Maka Allah jawab dalam ayat ini. Ketika mereka berkata haula'i syufa'una 'indallah, kata Allah, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh? Subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun." Qul, kata Allah, katakan wahai Nabi. Jawab ucapan mereka itu. Bantahlah ucapan mereka tadi dengan kalimat atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh? Apakah kalian akan memberitahu Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan tidak tahu di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sungguh maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat jawaban yang Allah ajarkan kepada nabinya ketika mereka berkata bahwa berhala-berhala ini akan menjadi perantara kami kepada Allah, bahwa berhala-berhala ini akan menjadi yang mendekatkan diri kami atau pembela-pembela kami nanti di sisi Allah. Kok sok tahu? Apakah kalian tahu tentang apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah? Apakah kalian tahu apa yang akan terjadi nanti di padang mahsyar? Ikhwan bin a'azakumullah, kata Allah kepada nabinya, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam?" Apakah kalian akan memberitahu Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Subhanallah, maha suci Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah maha tahu dan kalian tidak tahu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di langit dan di bumi dan mereka tidak tahu, tetapi mereka sok tahu. Seakan-akan di pengadilan akhirat nanti seperti pengadilan negeri, dianggap seperti pengadilan-pengadilan di dunia. Akan ada pembelanya dan pembelanya adalah berhala-berhala mereka itu nanti. Sok tahu. Padahal pada hari itu likulli mri'in yauma idin sya'nun yughnihi, kata Allah. Likulli mri'in yauma idin sya'nun yughnihi. Setiap orang nanti di padang mahsyar ada urusan sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Likulli mri'in yawma idin sya'nun yughnih. Kata Allah, nanti pada hari itu, pada hari kiamat kelak, yawma yafirrul mar, setiap orang akan lari dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anaknya. Enggak mau ngurusin. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Jangankan memikirkan kalian, mereka akan memikirkan diri-diri mereka sendiri-sendiri. Likulli mri'in yawma idin sya'nun yughni. Kalian itu sok tahu wahai musyrikin. Kira-kira demikian makna bebasnya pada kalimat atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian akan memberitahu Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Allah maha tahu dan kalian yang tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan sudah Allah khabarkan dalam Al-Quran. Afala taqra'un. Apakah kalian tidak membaca? Nggak ngaji. Baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang saat itu tidak mempedulikan lagi saudaranya. wa ummihi wa abihi, dan tidak mempedulikan ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan tidak mempedulikan istrinya dan anak-anaknya. Jangan digambarkan seperti hari ini. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Pokoknya saya akan membela saudaraku salah ataupun benar. Nanti tidak bisa. Semua keluarga-keluargamu, kerabat-kerabatmu akan memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Bahkan para anbiya, kecuali Rasulullah SAW, ketika ditanya, jawabannya nafsi-nafsi. Ketika diminta syafaat, jawabannya nafsi-nafsi, diriku-diriku. Sampai pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah yang menjawab, ana laha, memang ini bagianku. Itu pun yang dibela oleh Rasulullah adalah ahli tauhid. Yang dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak musyrik, yang tidak berbuat syirik, yang tidak berdoa pada berhala, tidak berdoa pada kuburan-kuburan, tidak meminta berdoa kepada batu, kepada malaikat, kepada jin. Demikian pula malaikat-malaikat tidak akan berani berbicara, apalagi membela kalian, sebelum Allah izinkan. Dan Allah sudah kabarkan pula demikian. Mereka sok tahu, enggak baca Quran. Bahwa ini pembela-pembela kami siapa? Malaikat. Yang saya berdoa pada malaikat, meminta pada malaikat, beribadah pada malaikat. Kata Allah, wakam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a, kata Allah. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafa'atnya sedikit pun. Illa min ba'di an ya'dhanallahu. Kecuali setelah Allah izinkan. Wa yarda. Dan Allah ridai. Malaikat akan diam. Tidak berani berbicara. Sampai diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Malaikat-malaikat tadi dalam keadaan berbaris-baris tidak berani berbicara. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. Malaikat yang dikatakan صفّان والملائكة صفّا لا يتكلمون, tidak berani berbicara. إلا من أذن له الرحمن, kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman. وقال صوابا, dan ucapannya pasti ucapan yang hak. Enggak mungkin ucapan pembelaan terhadap musyrik, enggak mungkin. قولهم صوابا, ucapan yang hak. خَلِبْنَا عَزَّكُمُ اللَّهُ, maka ini menunjukkan sok taunya kaum musyrikin. Qul, kata Allah, katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi pada mereka, atunabbi'un Allah bima la ya'lam fis samawati wala fil ard, subhanallah wa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa kadhalika hal al-umam as-salifah al-musyrikin alladhina kadzabu ar-rusul, demikian pula umat-umat terdahulu kaum musyrikin alladhina kadzabu ar-rusul, yang mendustakan para rasul. Kama hatallahu ta'ala anhum fi qiswati Salih, sebagaimana Allah ceritakan, Allah kisahkan tentang Salih alaihi salam dan kaumnya. Wa anit tis'ati rahat alladhi taqasamu billah ay taqalahu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu faulail mufsiduna المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. Kaum Nabi Saleh juga sama. Mereka mengingkari Nabiullah Saleh alaihi salam. Mereka meminta kepada selain Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Tetapi ketika mereka ingin membunuh Nabi Saleh, ketika ada beberapa orang yang lebih dari 3, kurang dari 10, itu namanya rahat. Ketika taqasamu, ketika mereka berjanji bersama untuk membunuh Nabi Saleh, ternyata taqasamu billah. Sepakat dengan sumpah, dan bersumpahnya atas nama Allah. Berarti kenal Allah atau tidak kenal Allah? Kenal Allah. Berarti tahu atau tidak tahu adanya pencipta? Tahu. Ayat halafu billahi, mereka bersumpah dengan nama Allah, lanubayyitannahu wa ahlahu, Kata mereka, kita bersumpah dengan nama Allah bahwa malam ini kita akan sikat habis Nabi Saleh dan keluarganya. Fanibrin a'azakumullah ajib wallah. Keanehan yang sangat, bagaimana mungkin mereka tahu adanya Allah, tahu penguasa terbesar yang maha tinggi, yang maha mulia, maha pencipta adalah Allah, tahu. Tapi ketika datang Rasulnya mereka tentang. Ketika datang Rasulnya membawakan tauhid, mengajarkan tauhid, mereka tentang. Wala haula wala quwata illa billah. Wa hadha bayyinun annahum kanu mu'minin. Dan ini jelas bahwa mereka dulunya orang beriman, tetapi beriman kepada rububiyah, tidak beriman pada uluhiyah. Itu dikatakan imanal musyriki. Jangan salah. Kanu mu'minina billah, tapi ada kelanjutannya dari ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Mu'minina imanal musyrikin. Berimannya, beriman orang musyrik. Bagaimana kok berimannya orang musyrik? Apakah ini bukan keanehan atau bukan suatu yang salah diucapkan? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Kata Allah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka dalam keadaan musyrik. Apa maknanya? Maknanya ada orang yang beriman pada rububiyah tapi musyrik dalam uluhiyah. Artinya ada orang yang beriman bahwa Allah pencipta. Pencipta langit dan bumi. Allah Al-Qadir yang berkuasa. Tetapi mereka dalam keadaan beribadah pada selain Allah. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tentang orang yang demikian. Bahkan Allah katakan dengan kalimat kebanyakan, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali berimannya orang-orang musyrik. Percaya katanya tentang Allah adalah pencipta, tapi ketika berdoanya kepada batu. Percaya kalau Allah yang menakdirkan, tapi ketika memintanya pada kuburan. Percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala penguasa langit dan bumi, pengatur alam semesta. Tetapi ketika mereka beristighasah pada awliya al-amwat, kepada wali-wali yang telah mati. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin. Qala rahimahullah. Fa'ulima أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. Maka diketahuilah dengan apa yang dibahas sebelumnya bahwa tauhid yang diminta oleh Allah SWT bukan tauhid musyrikin, bukan tauhidnya musyrikin yaitu hanya rububiyah saja, tetapi tauhid al-matlub huwa tauhid al-ilahiyah, tauhid yang diminta, yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan para rasulnya adalah tauhidul ilahiyah, tauhidul ibadah. Ini beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada lainnya. Alladzi yatadhamman tauhid rububiyah. Dan tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. Maka hadapkanlah wajahmu untuk agama ini, hanifan, dengan cenderung kepada Allah, tidak kepada yang lain. فطرت الله الذي فطر الناس عليها. Ini fitrah yang Allah sudah fitrahkan pada manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak mungkin akan berubah khalqillah, apa yang sudah Allah ciptakan. Tidak akan berubah apa yang sudah Allah gariskan. Dalikad dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mau mengerti. Qulna a'udzubikumullah. Allah perintahkan dengan satu perintah, aqim wajhaka lid-dini hanifa. Diperintahkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Tauhid. Dan kemudian Allah khabarkan bahwa fitratullah allati fatarannasa 'alaiha, fitrah yang Allah takdirkan pada manusia tidak akan berubah. Bahwa setiap manusia pada fitrahnya mengenali pencipta. Mengenali bahwa alam ini ada penguasanya dan penciptanya. Dan mereka semuanya paham bahwa penciptanya mesti satu. Tidak mungkin sani'an, tidak mungkin ada dua. Sudah kita bahas kemarin Yahudi, Nasrani, sudah dibahas pula kaum musyrikin, para penyembah berhala, sudah dibahas pula kaum musyrikin, para penyembah-penyembah bintang, ternyata semuanya sama. Mereka menjadikan berhala-berhalanya dan sesembahan-sembahannya hanya perantara, atau hanya pembela. Hati kecil mereka berkata bahwa yang menciptakan dan menentukan hanya satu. Apakah dijuluki Tuhan Allah atau dijuluki dengan julukan lain oleh mereka atau dengan kalimat Tuhan saja secara mutlak, tapi mereka tahu itu satu, tidak mungkin dua. Qadirna azakumullah, ini fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Allah sudah takdirkan secara fitrah manusia. Dzalika ad-dinul qayyim, dan agama inilah yang dikatakan agama tauhid, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsara an-nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Munibina ilaihi wattaquhu waqimus shalah, kembalilah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, tegakkanlah salat, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yaitu mereka-mereka yang memecah belah agama mereka sendiri. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi kelompok-kelompok syiah-syiah, aliran-aliran, kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Fadlillah azakumullah, diajarkan untuk menghadap ke satu arah dan diperintahkan untuk beribadah kepada satu ilah, yaitu Allah SWT. Diperintahkan untuk bertauhid, kemudian Allah katakan jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Jangan kalian selisihi fitrah kalian sendiri dan kemudian kalian menjadi musyrikin. Kata Allah, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu musyrikin yang memecah belah agama mereka sendiri. Masing-masing aliran-aliran, berkelompok-kelompok, berpemahaman-pemahaman, kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masingnya bangga dengan apa yang ada pada mereka. Yang memiliki berhala dalam bentuk hubal, bangga dengan hubalnya. Yang memiliki berhala dalam bentuk manat, bangga dengan manatnya. Yang memiliki berhala dalam bentuk uzza, tempat keramat, bangga dengan tempat keramatnya. Lana uzza wa la uzza lakum, kata mereka. Kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Demikian pula hubal, atau para penyembah-penyembah hubal menyatakan, qulu hubal, ucapkan hubal, kalian selamat, katanya. Masing-masing menganggap bahwa berhalanya lebih istimewa, lebih mandi, lebih manjur. Qanibirina azakumullah, demikianlah kaum musyrikin. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa idza massannasa durrun da'u rabbahum munibina ilaih, tapi kalau manusia itu ditimpa dur, ditimpa kejelekan, musibah, maka niscaya mereka munibina ilaih, kembalinya kepada Allah. Apa itu membuktikan, atau membuktikan apa itu? Fa indalla ala syai'in fa innahu yadullu ala madza. Kalau menunjukkan sesuatu, maka ini menunjukkan bahwa mereka memiliki fitrah. Sehingga berhala yang mereka bangga-banggakan, tempat keramat yang mereka bangga-banggakan, sesembahan mereka yang mereka puji-puji terus, dikatakan manjur dan seterusnya, ketika mereka sedang kepepet, mufar. Kepada siapa doanya? Kepada Allah SWT. Kenapa? Kenapa enggak kepada berhalamu? Fitrahnya menyatakan ini Tuhan kecil, ada Tuhan yang lebih besar. Fitrahnya berkata ini dalam keadaan tidak sehebat al-ilah al-haq, yaitu Allah SWT. Qanibirina azakumullah, lihat Allah katakan, idha masannasa durrun da'u rabbahum munibina ilaih, thumma idha adhaqahum minhu rahmatan. Kemudian ketika Allah berikan rahmat, kebaikan-kebaikan, keselamatan, idza fariqun minhum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba sekelompok dari mereka kembali berbuat syirik. Ketika selamat, kembali mereka memakak, memberikan sesajen-sesajen pada berhalanya. Kami sudah selamat sampai di daratan. Maka mulai datang ke tempat keramatnya memberikan sesajen-sesajen. Padahal ketika di tengah lautan, kenapa enggak dipanggil berhalanya? Kenapa enggak dipanggil tempat keramatnya? Kenapa enggak dipanggil batu-batu jimatnya? Kenapa? Mereka menyatakan dalam hati kecilnya, kalau benda-benda tadi enggak sami'un alim, enggak maha mendengar, enggak mujibu da'awat, enggak mengabulkan doa, sedangkan kami di tengah lautan, siapa yang maha mendengar? Allah. Maka mereka memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memanggil kuburan anu, nah. Mereka panggil Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwasanya mereka dalam keadaan tahu secara fitrah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah penguasa satu-satunya yang memiliki dan menakdirkan, yang menguasai. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Agar mereka akhirnya kufur kembali dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Ini kufur nikmat. Kata Allah, fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Silakan kalian bernikmat-nikmat sejenak. Bernikmat-nikmat sesaat, fasawfa ta'lamun. Sebentar lagi kalian akan tahu, kata Allah. Am anzalna 'alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Atau kami turunkan pada mereka sultan, kekuasaan pada mereka. Fa huwa yatakallam, maka dia berbicara bima kanu bihi yusyrikun, dengan apa-apa yang mereka dulu sekutukan. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Kata Allah, manusia kalau kami beri rahmat, gembira, bangga. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, tetapi kalau ditimpa musibah yang jelek, ditimpa kejelekan-kejelekan yang sesungguhnya akibat tangan-tangan mereka sendiri, idahum yaqnatun, tiba-tiba mereka putus asa. Qul inna a'udzubikumullah. 6 ayat dalam surat Ar-Rum menggambarkan bahwasanya mereka-mereka kaum musyrikin itu musyrikin dalam uluhiyah, sedangkan dalam masalah rububiyah mereka tahu. Yang menakdirkan adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah, mereka tahu. Buktinya ketika mereka kepepet, mereka berdoanya pada Allah. Ketika mereka dalam kesulitan, ketika mereka dalam keadaan ditimpa madarat, tiba-tiba mereka memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 10. Afillahi syak. Fatiris samawati wal ard. Apakah tentang Allah ada keraguan? Yang menciptakan langit-langit dan bumi. Fatir adalah menciptakan pertama kali yang belum ada sebelumnya. Hadirin a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan afillahi syak. Apakah tentang Allah ada keraguan? Dan ini pertanyaan-pertanyaan ingkari. Bukan maknanya membutuhkan jawaban, tapi maknanya adalah, bukankah tidak ada keraguan tentang Allah? Pertanyaan yang mengandung pernyataan bahwa tentang Allah tidak ada keraguan. Semua orang secara fitrah mengakuinya. Semua agama secara fitrah mengakuinya. Hanya saja sebagian besar mereka bodoh. Kemudian mereka menambah-nambahnya dengan kebodohan-kebodohan, kesyirikan dan kekufuran. Qul inna a'udzubikumullah, padahal fitrah mereka tahu pencipta hanya Allah. Yang memiliki alam semesta ini hanya Allah. Qul inna a'udzubikumullah, tidak ada keraguan sama sekali tentang Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu 'ala al-fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Pada bin Azakumullah, kalau tanya fitrahnya apa, lihat ayat tadi. Fitratullah allazi fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Itu fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Adapun bayi tadi lahir dalam keadaan fitrah. Kalau mafhumnya, mukhalafahnya, bapak ibunya, abawahu, yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, atau Majusi, berarti fitrah tadilah Islam. Fitrah tadilah Islam. Kalau saja fitrah tadi bukan Islam, niscaya akan disebutkan satu lagi. Dan yang mengislamkannya, kan begitu. Tapi tidak. Tidak disebut Islam, disebut tiga semuanya kufur. Agama-agama kufur. Yuhawwidanihi, au yunasrani, au yumajjisani. Yang menyahudikan, atau menasranikan, atau memajusikan. Adapun lahirnya secara fitrah, yakni fitrah dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid. Wala yuqal inna ma'nahu yulad sadijan la ya'rif tauhidan wala syirkan. Tidak benar kalau ditafsirkan fitrah itu yakni lahir dalam keadaan putih bersih, enggak ada agama apapun, salah. Maksudnya fitrah itu masih dalam keadaan suci, enggak ada tulisan apapun, hanya selembar kertas putih, belum ditulis tauhid, belum ditulis syirik, belum ditulis Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini tafsir yang salah. Bukan itu maknanya. Maknanya fitrah yakni alat tauhid. Ayatna taqna, karena Allah SWT pernah mempersaksikan. Ayatna akhadna, ketika kami mengambil min mani Adam durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah kisahkan dalam Al-Quran, ketika kami ambil, kata Allah, dari anak, dari Adam durriyatahum, calon-calon turunannya. Kemudian kata Allah, ashhadahum ala anfusihim, dan kami persaksikan atas diri-diri mereka, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku Rabb kalian? Mereka semuanya menjawab, bala syahidna, iya, kami menyaksikan. Berarti semua turunan Adam yang ditiupkan oleh Allah SWT ke dalam janin, di perut-perut ibu-ibunya, dalam keadaan sudah pernah mempersaksikan la ilaha illallah. Sudah pernah mempersaksikan Allahu Rabbuna. Ketika Allah katakan alastu birabbikum, mereka menjawab qalu bala. Mereka menjawab bala. Kami menyaksikan bahwa engkau Rabb kami. Artinya ketika bayi itu lahir, bayi yang pernah mempersaksikan tauhid. Maka itulah fitrah. Fitrah yang telah Allah masukkan ke dalam hati-hati, ke dalam hati-hati para bayi-bayi tadi. Wala yuqal, maka tidak dikatakan maknanya adalah sadijan la ya'rif tauhidan wala syirkan. Bukan maknanya kosong, blank, enggak ada tauhid, enggak ada syirik, bukan. Kama qala ba'duhum lamma talawna wa liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ma yarwi an rabbih, dan juga membuktikan hal ini apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis qudsi. Fima yarwi an rabbihi. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah SWT. Dikatakan bahwa Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Hadis rahu muslim. Ini menunjukkan bahwa tafsir mereka tadi keliru. Yang menyatakan fitrah artinya blank, kosong. Tidak ada tauhid, tidak ada syirik. Bukan. Bukan itu maknanya fitrah. Lahir dalam keadaan fitrah masih suci, enggak tahu apapun, wala tauhid, wala, bukan. Maknanya adalah lahir dalam keadaan sudah pernah mempersaksikan la ilaha illallah. Lahir dalam keadaan memiliki fitrah tauhid. Qul inna a'udzubikum, yang menunjukkan salahnya mereka yang menafsirkan seperti itu, dan benarnya apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa makna fitrah adalah tauhid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang juga dalam sahih, yaitu sahih Muslim. Bahwasanya Rasulullah menyatakan, Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a, kami ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Apa maknanya hanif? Hunafa adalah yang cenderung kepada Allah, yang sudah memiliki arah kemana dia berlari ketika dia dalam keadaan kesulitan pada Allah SWT. Itu hunafa, hanif. Qul inna a'udzu bikumullah. Kata Allah dalam hadis ini, Nabi Rasulullah SAW menyatakan, Allah berfirman, khalaqtu 'ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Aku ciptakan hamba-hamba itu tadinya hanif, kemudian diseret oleh syaitan. Berarti asalnya hanif, asalnya bertauhid, asalnya cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain, tetapi diseret oleh syaitan, digoda oleh syaitan, difitnah oleh syaitan, sehingga menyimpang kepada kesyirikan-kesyirikan. Dan di antara syaitan-syaitan itu adalah abawahu, fa abawahu yuhawwidanihi au yunsiranihi au yumajjisanihi. Kadang-kadang setannya itu bapaknya dan ibunya, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, menjadikan dia Yahudi. Padahal anak itu bingung, gimana? Kalau Tuhan yang ini bilang boleh, Tuhan yang itu bilang gak boleh, gimana Pak? Loh, kamu jangan bantah. Begitu. Padahal fitrahnya dia bingung, bagaimana mungkin ada ilah lebih dari satu. Tetapi terus ditepis oleh mereka, akhirnya fitrah tadi rusak, atau fitrah tadi kemudian tertutup dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang diajarkan oleh bapaknya, oleh Nasrani, Yahudi dan Majusi tadi. Wa fil haditsil mutaqaddim ma yadullu ala dzalik. Dalam hadis yang sudah lewat tadi pun ada terkandung dalamnya makna ini, yaitu kalimat yuladu ala fitrah. Ternyata diriwayatkan pula yuladu alal millah. Hadis lafaz yang satu lafaz yang lain sering menjelaskan. Ternyata diriwayatkan pula wa fi riwayat yuladu alal millah, bahwasanya kullu mauludin yuladu alal millah, kata Rasulullah SAW. Setiap anak yang lahir di atas agama ini, kemudian bapak ibunya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Maka lafaz ini pun menjadi dalil, menjadi hujjah, bahwasanya yang dimaksud dengan fitrah adalah tauhid. Fitrah adalah Islam ini. Wassalatu taufiqul afiyah wa sallallahu ta'ala al hidayah. Wa'afu minkum. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.